Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid karya Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Qala al-musannif rahimallahu taala wa fil Bukhari. Ya, terdapat dalam Sahih Bukhari kutipan An Qatadah dari Qatadah. Qultu li Ibnu Musayyib, aku berkata kepada Ibnu Musayyib, yaitu Sa'id Ibnu Musayyib, rajulun bihi tibbun. Ada seorang yang terkena sihir. Aw yukhadhu an imra'atihi, atau karena pengaruh sihir dia terhalang sehingga dia tidak bisa menyetubuhi istrinya. Ayuhalu anhu au yunsyaru, apakah sihir itu boleh perlu dilepas darinya, ataukah yunsyaru dilakukan nusrah badannya. Dan nusrah adalah menghilangkan sihir dengan sihir, mengobati sihir dengan ilmu sihir. Qal, maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, la ba'sa bihi, hal tersebut tidaklah mengapa. Innama yuriduna bil islaha, karena mereka memaksudkan dengannya al-islah, perbaikan. Fa'amma ma yanfa'u, adapun sihir yang manfaat, falam yunha anhu, maka itu tidak dilarang. Ya, di catatan kaki di ini dilihatkan oleh Al-Bukhari mu'allakan, ya, dengan mu'allak tanpa sanad, namun bisighatil jazmi, dengan kalimat yang tegas. Dan jika Bukhari itu meriatkan apa yang beliau riatkan di sahihnya tanpa sanad, namun dengan kalimat yang tegas, maka itu menunjukkan kalau riwayat tersebut adalah sahih menurut Al-Bukhari. Penjelasannya di Qaul Mufid, qala syarih rahimahullah ta'ala, ada seorang yang ada padanya tibbun. Yang dimaksud dengan tib di sini adalah sihron, terkena sihir. Dan satu hal yang maklum telah diketahui bahasanya tib adalah ilajil mardi. Ilajil mardi adalah terapi atau mengobati penyakit. Nah, kenapa sihir disebut tib? Sihir itu disebut tib mimbabi tafa'ul, disebut oleh orang Arab dengan sebutan tib, yang artinya adalah berobat, itu dengan maksud dan tujuan tafa'ul, adanya harapan untuk sembuh. Sama dengan al-ladikh, orang yang tersengat kala jengking atau bisa ular, dalam bahasa Arab disebut salim, artinya orang yang sehat, padahal dia sakit, namun disebut salim untuk menumbuhkan tafa'ul, optimis dan harapan kalau dia akan sehat. Demikian juga al-kasir, orang yang patah tulang, disebut jabiron, orang yang tertambal tulangnya, padahal dia patah, belum tertambal, namun ini sebagai bentuk harapan. Demikian juga oleh karena itu, semisal ini, padang pasir, sahara, itu dalam bahasa Arab disebut mafaza, padahal dia mahlak. Tempat keselamatan, padahal padang pasir itu tempat kebinasaan, tempat kematian. Karena tidak sembarangan orang yang masuk satu padang pasir bisa keluar darinya, bisa jadi cuma muter-muter. Zaman dulu tidak ada jalan beraspal yang membelah padang pasir, semuanya lautan pasir, ini ujungnya mana, pangkalnya mana. Kalau bukan karena keahlian yang luar biasa atau karena pengetahuan yang hebat, orang itu tidak akan bisa keluar dari padang pasir. Semuanya sama, pasir semua, gundukan pasir, bukit-bukit pasir. Nah, ini mana jalan yang mengantarkan ke ujung dan mana yang cuma kemudian muter saja. Maka itu satu hal yang menakutkan. Maka pada padang pasir di masa silam menakutkan, dia mahlak, tempat kematian, banyak orang mati tersesat di padang pasir. Namun orang Arab menyebut padang pasir dikasih sebutan gelaran mafaza, mafaz yang artinya tempat selamat untuk menumbuhkan orang supaya tidak terlalu ketakutan ketika memasuki padang pasir. Namun ada harapan bisa selamat dan keluar dari padang pasir ini. Au yuqad min imra'atihi artinya yuhbas an zaujatihi, tertahan sehingga tidak bisa mengumpuli istrinya. Falayatamakan, maka tidak mampu untuk menyetubi istrinya. Padahal si laki-laki ini tidak ada masalah, sehat-sehat saja. Wa hadza na'un minas sihir, dan ini adalah salah satu bentuk sihir. Ada orang yang ada laki-laki yang disihir ya, dengan bentuk ya, dia tidak bisa ngumpuli istrinya. Boleh jadi dia semangat ya, non begitu apa yang seharusnya dia lakukan, tiba-tiba dia tidak bisa melakukannya. Wal ajib, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, dan satu hal yang mengherankan, satu hal yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, tentu masyarakat Arab ya, masyarakat Arab terutama Arab Saudi, anna idza kana indal aqdi, bahasanya pada saat akad nikah, wa aqada ahadun aqdatan, maka kemudian pengantin itu malah kemudian membuat ikatan-ikatan ya, megangi tali atau apa, kemudian malah bundel-bundel ya, mau ngikat-ngikat, maka dan itu ingdal akdi saat akad, fa innahu yahsulu habzuhu an imraatihi ya, maka itu bisa, maka akan terwujud, maka akan terwujud ya, akan menimbulkan dampak dia tertahan dan tidak bisa mengumpuli istrinya. Wa ballagha ba'dhum, dan sebagian orang Arab terdapat perkataan yang lebih berlebihan dengan mengatakan idza syabbaka ahaduhum baina asabihi, pada saat akad nikah kok kemudian orang melakukan tasybik, ini pengantin laki-lakinya kok begini pas nunggu akad nikah atau pada saat menjelang akad nikah, ingdal aqdi saat akad nikah, hubiza zaud an ahlihi, maka si laki-laki ini tadi tidak akan bisa ngumpuli istrinya. Maka ada khurafat ya, di tengah-tengah masyarakat awam Arab Saudi itu ada khurafat ya, kalau akad nikah tidak boleh mainan pengantin laki-laki, tidak boleh begini, kalau nunggu akad nikah sambil begini karena berdebar-debarnya untuk mengurangi debar yang malah begini-begini, ini malah ada khurafat yang mengatakan nanti tidak bisa kumpul dengan istrinya. Komentar beliau tentang isu ini, beliau katakan, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, wa hadza la a'rifu lahu aslan, dan anggapan tersebut saya tidak memiliki dasar pijakan, saya tidak mengetahui dasar pijakan adanya anggapan semacam itu. Namun kathiron ma, seringkali yaqa'u, memang seringkali terjadi ada seorang suami tertahan, dalam artian tidak bisa mengumpuli istrinya, akhirnya mereka pun, orang-orang pun kemudian mencarikan obat untuk perempuan ini atau untuk si laki-laki ini. Waqad dzakara ba'du ahli ilmi, berkaitan dengan hal ini, ada sebagian ulama yang menyebutkan di antara obat agar supaya suami yang tidak bisa ngumpul istrinya padahal baru saja akad nikah, di antara solusinya adalah ayutalliquha, dia ceraikan istrinya, tsumma yuraji'uha, kemudian di masa iddah dia rujuk. fayanfaqus sihr, maka sihirnya itu akan hilang. Karena sihir ini tujuannya adalah pingin supaya bercerai dan terjadi dan bubarnya rumah tangga orang tersebut. Berkaitan dengan hal ini, tentang kemudian manfaatnya secara realita, apakah betul manfaat? Saya menurut saya mengatakan, lakin la adri hal hadza yasih amla. Saya tidak tahu secara pasti apakah betul obatnya semacam itu adalah obat yang manfaat secara realita ataukah tidak. Kemudian cuma beliau katakan faida soha, jika memang betul manfaat ya, dengan dicerai itu kemudian sihirnya akan hilang secara otomatis ya, setelah itu kemudian dirujuk nanti balik lagi enggak nanti ya sihirnya balik lagi enggak ini problem. Faida soha, maka jika benar itu manfaat dengan cara ditalak, fatolakuhu najais, maka talak suami ketika itu hukumnya boleh. Li'ana utolakun lil istibqa, karena adalah talak dalam rangka untuk mempertahankan istrinya. Faitolik, maka dia bisa mentalak ka ilajin sebagai obat. Namun wanahnu la nafti bi syai'in min hadha, namun kami tidaklah memberikan fatwa tegas dalam masalah ini. Bal naqul, akan tapi kami katakan la na'rifu anhu syai'an, kami tidak mengetahui secara pasti, tidak mengetahui sama sekali hal tersebut apakah betul secara realita manfaat ataukah tidak. Cuma beliau memberikan fatwa mu'allaq. Ya, fatwanya menggantung. Kalau memang betul, dan ini kan perlu dicek dulu, ya, diadakan penelitian terlebih dahulu, ya maka jika memang betul, maka talak dalam kondisi tersebut hukumnya jais. Nah, yang jadi masalah, jaisnya ini kemudian terhitung ataukah tidak, ya? Nah, ini masuk hitungan ataukah tidak? Ya? Maka zahir perkataan beliau menunjukkan ya tetap masuk hitungan, cuma itu boleh, bukan talak yang makruh, bukan talak yang haram, namun tetap masuk hitungan. Au fi qawlihi, kemudian au yukhadu an imra'atihi, maka kalimat ini yukhad min imra'atihi yahtamil, dimungkinkan kalau itu adalah ragu-ragu. Ini ada, ini siapa? Ada ini. Dimungkinkan itu adalah ragu-ragu dari rawi, apakah Qatadah mengatakan bitibun ataukah yu'rat an imra'atihi. Dimungkinkan kali itu litanwi untuk variatif. Artinya Qatadah bertanya kepada Sa'id bin Musayyib tentang dua hal. Tentang seorang yang terkena sihir dan seorang yang tercegah untuk tidak bisa mengumpuli istrinya. Ayuhalu anhu, apakah bisa kemudian sihirnya itu diurai ataukah yunsyar? Nah, kalau au di sini adalah jelas karena ragu-ragu. Karena yang dimaksud dengan al-hal, dengan terurai di sini adalah nusrah. Apakah boleh mengobati orang yang tersihir tadi dengan sihir, dengan ilmu sihir. Maka jawaban Sa'id Ibn Musayyib, yang merupakan ulama tabi'in yang paling alim, terdapat perselisihan di antara para ulama tentang manakah, siapakah afdhalu tabi'in. Apakah Sa'id Ibn Musayyib ataukah Uwais Al-Qarni. Terdapat perselisihan di antara para ulama tentang afdhalut tabi'in, tabi'in yang paling mulia. Itu perselisihannya, apakah Sa'id Ibn Musayyib ataukah Uwais Al-Qarni. Karena Uwais Al-Qarni tergolong tabi'in karena beliau tidak berjumpa dengan Nabi. Kesimpulannya, jawabannya adalah masing-masing punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Maka afdhalut tabi'in adalah Sa'id bin Musayyib ilman. Dari sisi ilmu, maka Sa'id bin Musayyib orangnya. Sedangkan afdhalut tabi'in adalah Uwais Al-Qarni zuhdan wa wara'an. Ya, dari sisi zuhud dan wara'nya. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan tidaklah mengapa innama yuridu nabi al-islah, karena mereka maksudkan dengan sihir semacam ini adalah perbaikan. Seakan Sa'id bin Musayyib rahimahullah membagi sihir menjadi dua macam. Nah, sihir yang dar, yang berbahaya, dan yang nafi, yang manfaat. Maka yang berbahaya itulah yang haram. Dan itulah yang Allah maksudkan dalam firman-Nya. Wa yata'allamu ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir yang membahayakan mereka dan tidak memberikan manfaat pada mereka. Sedangkan yang nafi menurut Sa'id bin Musayyib, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Wa hadza dhahiru ma ruwiya anhu, inilah zahir riwayat yang kita dapatkan dari Sa'id bin Musayyib. Wa bi hadza akhadha ashabuna al-fuqaha ay Hanabilah. Wa bi hadza dan hal ini yaitu pendapat Sa'id bin Musayyib ini yang dipegang oleh ashabuna. Sahabat-sahabat kami, kalau ada kalimat sahabat-sahabat kami, maka perlu kita lihat siapakah pengucapnya dan apa madhabnya. Kalau dia adalah seorang Syafi'iyah mengatakan hadza qaulu ashabina, artinya ulama Syafi'iyah. Ibn Utsaimin secara madhabnya Hambali, Hanabilah. Maka beliau mengatakan wa bi hadza akhadha ashabuna al-fuqaha ay al-fuqaha al-hanabilah, fuqaha al-hanabilah. Faqalu, lalu mereka maka para ulama Hanabilah itu mengatakan ya juzu halu sihri bi sihri lid darurah. Para ulama Hanabilah mengatakan, menyimpulkan dari berdasarkan pendapat Sa'id bin Musayyib, dan ini secara umum adalah bisa kita katakan mazhab resminya Hanabilah, mereka membolehkan menghilangkan sihir dengan sihir lidurrah, namun dengan catatan darurat. Artinya diruqyah sudah di ini bolak-balik dengan namun tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya, ini sudah bolak-balik, pakar-pakar ya sudah didatangkan, tidak ada hasilnya. Maka ini kondisi darurat. Ini kesakitan karenanya. Maka para ulama Hanabilah membolehkan untuk tanya kepada orang yang punya pengetahuan tentang sihir ini. Obatnya, solusinya apa? Oh, daun kelor dipukulkan. Nah, misalnya. Tanyakan, oh itu cuma daun kelor, pukulkan. Nah, cari daun kelor, pukulkan. Diamalkan apa yang dikatakan oleh orang yang punya pengetahuan tentang sihir tadi. Nah, semacam ini dibolehkan. Dan ini darurat. Namun, ya, kalau kata para ulama Hanabilah, itu darurat. Itu sih darurat. Artinya setelah mentok usaha medis, secara medis enggak sakit. Nah, namun padahal sakit. Diruqyah ini dan itu juga enggak ada hasilnya. Maka ulama Hanabilah mengatakan ini kondisi darurat. Boleh konsultasi apa obatnya menurut ilmu sihir. Apa cara untuk menghilangkannya. Ya tentunya pengobatan dengan menggunakan sihir tadi tanpa pelakunya kemudian melakukan hal-hal yang berkenaan dengan kemusyrikan dan membatalkan iman. Namun kalau kemudian syaratnya untuk menyembelih hewan ini dan itu, nah maka itu tidak boleh. Baik, cuma kemudian suruh cari daun kelor, suruh kali cari kemudian kemudian dipakai. Nah ini menurutnya itu adalah solusinya, ya maka boleh dicoba, bisa dicoba indal Hanabilah. Wa qala ba'du ahli al-ilmi, namun ada ulama yang mengatakan tidak boleh menghilangkan sihir dengan sihir. Wa hamalu, dan mereka memahami, mereka tafsirkan riwayat dari Sa'id bin Musayyib, bahasanya yang dimaksudkan adalah untuk orang yang layu lam, tidak diketahui keadaannya apakah itu adalah terkena sihir ataukah bukan sihir. Namun menafsirkannya dengan hal ini tentu ya, jauh, karena pertanyaannya jelas ya. Pertanyaannya jelas, rajulun bihi tibun, ada orang yang terkena sihir. Anggap saja pakai versi yang kedua, ada seorang lelaki yang tidak bisa ngumpuli istrinya, yaitu karena pengaruh sihir. Amma idza ulima, adapun jika telah diketahui secara pasti kalau dia kena sihir, fala yahillu, maka menghilangkan sihir dengan sihir satu hal yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Maka di sini catatan penting, di sini Syaikh Ibnu Utsaimin mengakui adanya khilaf, mengakui adanya perselisihan. Bahkan beliau menegaskan itu adalah madhab ashabuhu. Ini adalah madhabnya Hanabilah, membolehkan lidaruah. Ini jadi yang lebih penting adalah hal ini. Terlepas dari orang mau tarjih, mau yang dirojihkan mana. Namun khilaf dalam masalah ini, perselisihan dalam masalah ini adalah warid, satu hal yang ada dan yang tidak bisa ditiadakan, satu perselisihan yang diakui. Maka tidak bisa terlalu semangat misalnya seorang merojihkan satu pendapat yang melarang misalnya, jangan kemudian terlalu bersemangat untuk mengingkari, untuk mencela. Nah, apa yang dirojihkan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin setelah beliau memaparkan dua pendapat, Hanabilah mengatakan boleh lidarurah, wa ba'du ahli ilmi mengatakan tidak boleh jika nyata-nyata itu adalah sihir. Maka beliau katakan walakin ala kulli hal, akan tapi ringkasnya, hatta sampai-sampai seandainya Sa'id ibn Musayyib atau orang yang lebih mulia daripada Sa'id ibn Musayyib, maka yang orang tersebut perkataannya bukanlah dalil, beranggapan bahasa mengobati sihir dengan sihir satu hal yang boleh, fala yalzam, maka tidaklah mesti dari perkataan dan pendapat beliau bahasa ini satu hal yang boleh dalam hukum Allah, sampai perlu kita sodorkan pada Alkitab Sunnah, pada Quran dan Sunnah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang nusrah, menghilangkan sihir dengan sihir, maka faqal, maka beliau mengatakan hiya min amali syaitan. Bahasanya menghilangkan sihir dengan sihir itu adalah amal syaitan, kelakuannya setan. Kemudian kembali ke matan kitab Tauhid, dan diriatkan dari Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan la yahullu as-sihra illa sahirun, tidak bisa menghilangkan sihir kecuali sahiron, penyihir. Penjelasan dari Syaikh Ibnu Utsaimin, athar ini dari Al-Hasan Al-Basri, in soha, jika adalah riwayat yang sahih, maka yang dimaksud oleh Al-Hasan Al-Basri adalah menghilangkan sihir yang terkenal ghaliban biasanya, wa anahu la yaqa, dan bahasanya itu tidaklah terjadi illa minas saharah, kecuali dilakukan oleh para tukang sihir. Namun perkataan Al-Hasan Al-Basri ini enggak jelas apakah itu mencela ataukah membolehkan nusrah. Karena beliau cuma mengatakan la yahullu atau la yahilu asira ila sahir, tidak ada yang bisa menghilangkan sihir kecuali orang yang punya ilmu tentang sihir. Ini bisa dimaknai menurut ulama yang membolehkan nusrah. Nah, ini artinya membolehkan. Ini artinya membolehkan. Maka obat yang kemudian sungguh-sungguh bisa mengobati orang terkena sihir, ya adalah dengan tanyakan kepada tukang sihir atau orang yang punya pengetahuan tentang sihir. Ini obatnya apa? Ini penawarnya apa? Bisa maknanya itu dukungan, namun bisa juga maknanya celaan. Ini bisa juga maknanya celaan. Ini bahasanya orang yang bisa mengurai sihir hanyalah orang yang tukang sihir. Meskipun kalau zahir perkataan Al-Hasan Al-Basri kita katakan itu tidak benar, karena sihir juga bisa hilang dengan ruqyah. Maka perkataan beliau yang kalimatnya hasar, tidak ada yang bisa mengurai sihir kecuali ahli sihir. Ini tidak benar. Kalau zahir perkataan beliau meniadakan manfaat ruqyah. Padahal realitanya menunjukkan bahasanya ya ruqyah pun bisa. Meskipun dijumpai di sebagian kasus ada suatu yang tidak selesai dengan ruqyah. Nah, boleh tidak kemudian pakai orang Jawa bilang ilmu Jawa, cara pakai ini dan itu. Yang ini adalah sumbernya dari ilmu sihir. Nah, ini tadi satu hal yang diperselisihkan oleh ulama. Kemudian perkataan Ibnu Qayyim, beliau mengatakan an-nusrah, ya, maka kalimat tadi yang dipakai oleh penutup Al-Hasan Ibnu Utsaimin, beliau merajihkan pendapat yang kedua. Ya, beliau mengatakan Ibnu Sayyib ataupun orang yang lebih hebat daripada Ibnu Musayyib, selama orang tersebut perkataannya bukan dalil, ya, maka tidak bisa kita jadikan perkataannya sebagai hujah. Kalau itu boleh dalam hukum Allah, ini kalimat tarjih. Ya, maka beliau Ibnu Utsaimin merajihkan pendapat yang kedua. Namun ini jadi catatan penting, beliau mengakui adanya perselisihan dan tidak menutupinya dan tidak atau menganggapnya sebagai pendapat yang batil atau apa. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan an-nusrah adalah halu asiri anil masur, menghilangkan pengaruh sihir dari orang yang kena sihir. Dan itu ada dua cara. Yang pertama adalah menghilangkan dengan sihir, semisal wa walladhi min amali syaitan, inilah yang Nabi maksudkan dalam ini adalah perbuatan setan. Wa alayhi malu qaulul Hasan, kata Ibnu Qayyim, kita maknai perkataan Al-Hasan Al-Basri dengan makna ini. Fayataqarrabun nashiru wal muntashiru ila syaitan, maka orang yang mengobati dan orang yang diobati kemudian melakukan hal yang disukai oleh setan, bima yuhibu, dengan apa yang disukai oleh setan, maka kemudian setan menghilangkan pengaruh sihirnya anil masur dari orang yang terkena sihir. Watsani, dan yang kedua adalah an-nusra bi ruqyah wa ta'awudzat, nusra menghilangkan pengaruh sihir dengan ruqyah dan bacaan-bacaan perlindungan dan doa dan adwiyah, obat-obat dan doa-doa yang mubah. Fahadha jaizun, maka hal ini dibolehkan. Komentar Syaikh Muthaimin, wahadha kalam jaidun, ini perkataan yang bagus yang tidak bisa ditambahi lagi, ya. Ya, yang tidak bisa dijelaskan, ya sudah jelas dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian Masail, penulis matan kitab Tauhid mengatakan yang pertama, di sini terdapat larangan nusrah. Ini diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya min amali syaitan. Ini adalah ulah setan. Wahuna, namun di sini laisa fi, tidak ada padanya kalimat larangan. Akan tapi padanya terdapat ungkapan yang menunjukkan larangan. Karena cara untuk menetapkan larangan itu tidak hanya dengan kata-kata kalimat melarang. Larangan itu bisa disimpulkan dengan adanya celaan kepada pelakunya dan semacam itu, atau dengan adanya ungkapan yang menunjukkan jeleknya sesuatu dan semacam itu. Itu semua juga ya dulu alen nahyi, menunjukkan adanya larangan. Kemudian yang kedua, al-farqu bainal manhi anhu. Kemudian pembedaan antara nusrah yang terlarang, wal mukhakhas fihi, dan yang dibolehkan, dengan pembedaan yang menghilangkan iskal, kebingungan. Pembedaan ini diambil dari perkataan Ibnul Qayyim rahimallah dan rincian beliau. Iskalun wa jawabuhu, kebingungan dan jawabannya. Bagaimana cara mengkompromikan antara perkataan fukaha yaitu Hanabilah yang membolehkan yujawizu halasyihri bisihri, yang mereka-mereka beliau-beliau membolehkan menghilangkan pengaruh sihir dengan ilmu sihir, dengan penjelasan dari ilmu sihir. Wa baina qaulihim, dan perkataan ulama Hanabilah yang juga mengatakan yajibu qatlus sahir, wajib hukumnya memberikan hukuman mati untuk tukang sihir. Ini sama-sama ada di kitabnya Hanabilah, di kitab fikihnya Hanabilah. Di satu sisi tukang sihir hukumnya hukuman mati sebagaimana pendapat Imam Ahmad, namun di sisi yang lain mereka mengatakan boleh memanfaatkan pengetahuan tukang sihir untuk mengobati orang yang kena sihir dan sudah mentok, ruqyah dan sebagainya sudah tidak bisa. Maka saya menutamin bukan kompromi. Al-jam'u, komprominya adalah yang pertama, yang mereka maksudkan dengan membunuh tukang sihir adalah orang yang membahayakan dengan sihirnya, bukan yang memberikan manfaat, ataupun yang memberikan manfaat tidak dibunuh. Maka nanti kompromi yang pertama mengatakan bahasanya ini tukang sihir yang buka praktek umum, terbuka untuk siapa saja. Ada yang orang yang mau melet, ada orang mau nyantet, ataukah kemudian dia cuma bantu orang yang kalau ada orang punya masalah, kemudian dia ngasih solusi dari sisi sudut pandang sihir. Nah, dari sudut pandang sihir, dia nggak buka praktek untuk umum, dia nggak terbuka prakteknya, dia cuma untuk kalangan terbatas dan orang-orang tertentu, ya, karena dia adalah sekedar untuk nolong orang, ngasih solusi kepada orang yang punya problem. Nah, untuk sudut pandang ilmu sihir ini gimana, apa yang harus dilakukan? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, awanna muradau, atau maksud mereka adalah sekedar menjelaskan hukum menghilangkan sihir dengan sihir lidoro untuk dalam kondisi terpaksa. Adapun membiarkan hidupnya tukang sihir, maka itu ada sudut pandang yang lain. Itu adalah sudut pandang yang lain. Maka ya ini cuma membahas tentang masalah bolehnya menurut para ulama Hanabilah, ini bolehnya menghilangkan sihir dengan sihir. Ya sekedar mengatakan boleh itu bukan berarti menyetujui eksisnya para tukang sihir. Kalau bisa tukang sihir dihabisi sehingga tidak ada orang terkena sihir sehingga perlu diobati dengan sihir. Habisi semua sehingga tidak ada kasus orang itu terkena sihir sehingga perlu diobati dengan sudut pandang ilmu sihir. Tidak perlu, kalau habis semua kan tidak perlu kan, karena tidak ada orang terkena sihir. Kalau bisa demikian. Kalau realitanya tetap saja ada. Bahkan punya hak hidup di Indonesia kan. Realitanya ada. Realitanya tidak bisa dihilangkan. Realitanya tidak bisa dihilangkan. Maka memanfaatkan boleh apa enggak? Ini loh. Memanfaatkan boleh apa enggak? Karena secara realita tidak bisa dihilangkan. Terus kemudian kita manfaatkan boleh enggak? Maka ini beda antara kondisi ideal. Kalau bisa hilang semua. Nah, atau kondisi tidak boleh tidak kita harus menerima kenyataan dan realita, kemudian kita memanfaatkannya. Nah, ya mirip-mirip dengan kasus fatwa para ulama tentang nyoblos dalam pemilu. Nah, ditanya gimana kemudian, oh ya tidak boleh itu, gimana demokrasi, oh gini-gini dan seterusnya. Lah, tapi mau tidak mau tempat kita pemilu. Nah, ya semuanya hasil produk pemilu, mau gubernur ya produk pemilu kecuali di DIY kemudian. Kemudian, mau tidak mau boleh tidak kemudian kita manfaatkan. Dan manfaatkan kemudian ikut masuk untuk kemudian, nah ini kan bukan berarti ini berarti menyetujui sistem. Yang kemudian mengatakan silakan dimanfaatkan, itu bukan berarti oh sistemnya tidak masalah. Ya, maka demikian juga kasus dalam masalah ini. Ketika para ulama Hanabilah mengatakan sihir diobati dengan advis tukang sihir, boleh tidak? Boleh. Kalau terpaksa. Oh, ini berarti mereka membolehkan sihir. Oh, enggak. Ini cuma ya, realitanya tukang sihir ada gitu. Realitanya ada. Ya, punya hak hidup di Indonesia. Ya. Nah, terus kemudian bisa enggak dimanfaatkan advisnya? Ketika punya masalah dan sudah mentok, cara yang syar'i sudah mentok, boleh enggak dimanfaatkan? Nah, boleh. Maka boleh karena darurat ini bukan berarti persetujuan terhadap asolatan terhadap ini kan darurotan bukan asolatan, tidak bukan berarti persetujuan terhadap asalnya sihir. Nah, ya demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ba'dal isya.